curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Halo, sedulur, apa kabar ya? Apik-apik, bok. Anak bojo pada waras kabeh, bok. Oke, alhamdulillah. Tadi pada cokan dimpani, bok, anak bojone, bok. Ya iyalah, coba duse. Bayi sing dimpani anak bojone di corna bayi. Ora kaya kue, ya. Oke, genyong ketemu maning karo jenengan. Gawa cerita sing mandan kepribe, gitu. Ana wong jenengane Marsono. Lah Marsono kue duwe hobi, hobine anger madang kue nek ora nang warung makan kok ora gelem. Nah, ge. Warung makane medeh, warung makan sing adol ayam. Nah, satu hari Kang, Marsono gue teka maring rumah makan Padang sebenarnya. Nah, sing sebenarnya orang anak kae winginane lho. Nah, kan ketemenan teka maring ana pesan iwak ayam. Yo jajal teliki kaya ngapa Marsono liar pesan iwak ayam. Nyongke pelayan ge. Pelayan nang rumah makan Padang sebenarnya kiri ka gendang-gendang bae arep mangan nang kene apa arep ngesolna sepatu. Ya arep mangan ya, arep tuku ya. Lah kok malah ndane arep ngesolna sepatu sing kan anane kepiwe nika oleh mikir jane ya. Ge, rika ku limangkat ora kerasa kepiwe. Wes, sepatune jebol mangan-mangan kaya baya. Lah ngapa? Ki masalah anggere sing mangan nang kene kuwi wong perlente kabeh kan. Wong kene kok oleh mangan nang kene. Wong kene mangan nang kene brat. Oh, rika ngenyek nyong rika. Ya ora ngenyek, nyatane wes sepatune rika mbek kaya baya kencotene kuwi. Bali mana bali? Rika anu arep meladeni wong tuku apa anu arep nantang gelut kenal-kenalan. Bae rika, jos karepe dhewe kare ngomong jajal. Ge, duite nyong pirang gepok bae njaluk pira rika jane lah jan. Ngenyek temen. Anane panganan nang kene apa to nang aben betek tuku nanyo be teles kok malah ngenyek-nyek sepatu bodol kayak gini sih maksudnya apa? Dan rika ada duit ye. Njaluk pirang gepok. Eh? Kembok orang antel tadi kemburit anu main nyong tukul ini jalannya duit nang ini nyong kang nyak teman bis nyong pesen iwak ayam siki Rika bar mangan iwak ayam ya bis siki Rika gue lagi kepengen mangan brutu ayame apa ndas ayame apa bulu ayame aja ngenyek nyong pesen ayam seduntung yang gape lah oke ndas gutul brutu tau nang aben bae. Oh ayam panggang lah asal dipanggang arep di sangan. Enak tukang kape? Bira seluntung. Nak bisa sih ngayam babon. Tadi gua nanjoro na bonusin dong. Ya be. Oke ayam wis teka. Jol blok balik pangan. Bayar gua tau tinggal balik kampung sama gua. Bis tenang bae. Brok no brok brok. Enggane-enggane lambene kowe disop nang ngene tuku nang nyongkon aja kreang bae. Brok no. Ya wis lah, iki cok meng ngegas muncu-muncu. Ana telepon apa ya? Oh, ala rewang kowe telepon kowe ya. Ya duwe ya, jangan nyek kita. Oke, untuk alat komunikasi, untuk alat koordinasi antar masing-masing pelayan. Meneng bae kang otak tambane iki telepone nyong. Halo. Ya, priwe? Eh? Priwe? Ini sih bener. Yo. Nah apa pernah kayak mandan kaget? Dikabari apa biyungnya mati? Sih, digelmu. Yang saya mau gepak. Oke, ternyata udah pesanan Rika loh. Apane? Ayame. Udah pesanan nyong ke priwe. Ya iya, maksudnya kayak aslinya pesanan wong kaya kayak. Sing wongnya gede dur kayak ya, sing lambene hilang kayak. Ayam kaya pesanan wong kaya aslinya. Dan apa di jujur nama ringene? Dan nyong kelalen. Ya sing ana cepetan diganti. Aduh janda gue genanu ternyata ki ayamnya stoknya stok terakhir. Ki ora ana liyane maning nang mburi ayamnya sepeda. Kena pula burung kabeh priwe ya. Ini beres ki niat pada dodolan apa ora sih ya? Ya niat tapi kok nari ka sing ora ndeleng wektu. Wong mari rumah makan ngene jam 11 wengi. Ya sing stoknya ya. Ora bae ora pokoke wis gutul mejane nyong ki hak milike nyong. Perkara wong kae buat gede dhuwur abang ireng lambene ireng ora sida mangan ayam ora urusan ora urunan ora dhuwit ge ayam wis kadrun dijujukna meri mejane nyong ora le digawang tingdik titik ge nyong sing pak kok digerbuki nang wong kae wis kene kon ngomong karo nyong wong kae ngene kon merek ngene masor lawane nang nyong. Kok mikir sing nantang-nantang nyong apa? Kok mikir sing ngelawan nyong apa? Kowe sing jaran lulusan Banten apa? Hah? Kowe sangar kowe apa wis apa? Wis ora pas bedung apa priyo kowe karep-karep kowe. Wis genah rika no arep nantang nyong. Wis genah rika no arep nglawan nyong. Kowe ayam kowe genah-genah pesenane nyong nang apa nang rika dijaluk. Loh, ki kan wis kadung butul mejane nyong. Masane ditarik maning ya ora dadek. Ora urusan. Pokoke janji ayam kowe kesenggol titik bae sidak nang kowe. Arep dikapak napa ayam kowe nang kowe? Kowe nang nyong tak perlakukan padak. Sikil ayamnya ditugel, sikilmu tak tugel nyong. Weteng ayamnya ngantik dibedah sending bae, wetengmu tak edel-edel nyong. Aja maning nganti ndasen nang kowe disembelih, sidak napa arep ana sirah wong glundung nang sorona. Wah, ya kowe, ya wes. Dadi rika kaya kowe, apapun yang aku lakukan kepada ayam ini, itu yang akan Anda lakukan terhadap saya. Ya. Oke. Nyong pokoknya tetap mempertahankan ayam kie nang mejane nyong. Kita di panganane nyong. Kita di santapane nyong. Ora urusan rika arep nugel gulune nyong. Ora urusan rika arep dedel duel wetenge nyong. Sing penting ayam kita di hak milike nyong. Hak milike nyong apa? Hak milike nyong. Krungu apa ora? Oh kaya gue, oh yang ono sidak na ono ya. Kurang andel karo omongane nyong. Apapun yang kamu lakukan kepada ayam itu juga yang akan saya lakukan kepadamu. Oke gue, oke. Oke, dereng na, ayam kar apa nana nyong. Gue, ora urusan, mikir. Kok sengamur gue, sengamur gue. Brutu ayam yang lezat, lamu diben nyong brutu nela. Wis rikangan ya maco ge, wis mapan ge brutu nyong dilamoti. Nyong wis lamu di brutu ayam berarti rika kudu lamu di brutu nyong. Ayo cepetan ini, mau darak gue. Balik kasih mana. Oh, kacel panggil gue kang. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.